بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid شرح كتاب التوحيد. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berkenaan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala. Soal, ma haqullah al-ibad? Apa hak Allah atas hamba-hambanya? Hanan, apa hak Allah atas hamba-hambanya? Tapi kurang lengkap. Apa hak Allah kepada hamba-hambanya? Rajan. Nam ayyabuduhu wa la yushriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, ini hak Allah atas hamba-hambanya. Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Apa hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Hafiz. Quran. Firdaus. Dia mau ada yang bertakwa. Quran. Ibrahim. Najwan. Orang ya? Ya, apa yang tidak apa berarti? Nah, barakallahu fikum. Ala yu'adziba ma la yusyrik bihi syai'a. Allah tidak mengazab orang yang tidak mempersekutukannya. Nah. Ini hak Allah Subhanahu, hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun hak Allah kepada hamba-hambanya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Nah, dan saya jelaskan ibadah itu dinamakan sebagai ibadah kalau disertai dengan tauhid. Nah, dan juga di sisi lain ibadah itu akan diterima kalau mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga syarat diterimanya ibadah yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah apapun kalau disertai dengan kesyirikan, kalau kesyirikannya kesyirikan yang besar, maka tidak bermanfaat ibadah tersebut. Ya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, akan hapuslah semua amalan-amalan yang mereka lakukan. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja Allah ingatkan, walaqad uhiya ilaika وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. نعم. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, kalau engkau melakukan kesyirikan, akan hapuslah semua amalan-amalanmu dan engkau termasuk di antara orang-orang yang merugi. Rasulullah SAW saja kalau melakukan kesyirikan akan hapus amalannya, apalagi selain Nabi SAW. Nah, dan hak hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak mengazab orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, Allah tidak akan mengazab orang yang bertauhid dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya orang yang selamat dari kesyirikan yang besar dan kesyirikan yang kecil, maka dia akan selamat dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dikatakan Allah mengatakan, "Alla yu'adzib man la yusyrik bihi syai'a." Allah tidak mengadab orang yang tidak melakukan kesyirikan terhadap sesuatu apapun. Ya. Syai'an ini lafaz nakirah ada setelah konteks nabiyun, penafian, menunjukkan keumuman, ya, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Allah tidak mengazab, ya, orang yang tidak melakukan kesyirikan, sehingga menunjukkan bahwasanya orang yang selamat dari kesyirikan yang besar dan yang kecil, maka dia akan selamat dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kalau kita gabungkan dengan dalil yang lain, yang menyebutkan tentang ancaman kepada orang-orang yang bermaksiat, orang-orang fasik, maka kita katakan bahwasannya pelaku kemaksiatan dari kalangan muwahhidin, dari kalangan orang-orang yang bertauhid, yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, akan tetapi mereka memiliki dosa-dosa selain daripada kesyirikan, seperti mencuri, berzina, minum khamar, ghibah, namimah, dan yang lainnya. Maka dosa-dosa ini berhak pelakunya untuk mendapatkan azab, ya, berhak mendapatkan azab, akan tetapi tentunya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuninya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya tanpa diazab dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengazabnya sesuai dengan kadar dosanya, maka Allah mengadabnya, kemudian Allah keluarkan mereka dari neraka dikarenakan ketauhidan yang ada pada mereka, dan Allah masukkan ke dalam surga. Nah, sehingga semua muwahhidun, semua orang yang bertauhid, tempat, ya, kembali mereka di surga. Nah, ada yang langsung ibtidaan, langsung ke dalam surga. Ada juga yang intihaan, akhirnya masuk ke dalam surga, walaupun diazab terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosa yang dilakukannya. Nah, banyak hadis-hadis di mana Rasulullah menyebutkan ya annahu yukhriju atau yukhraju minan nar man fi qalbihi adna misqali habbatin min khardal min iman. Nah, dikeluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya ada keimanan, ya walaupun adna misqala habbah, ya paling kecil, paling ringan sebesar biji sawi daripada keimanan, dikeluarkan ya dari neraka. Nah, mereka dikeluarkan dari neraka beberapa orang-orang yang sudah menjadi arang. Nah, ya, sudah menjadi arang dikarenakan dibakar di api neraka. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tumbuhkan jasad mereka ya, dengan dimasukkan ke dalam suatu sungai, sebut dengan Nahrul Hayah, ya, sungai pintu surga. Nah, sehingga tubuh mereka pun ya, tumbuh kembali. Kemudian mereka semuanya masuk ke dalam surga dan kekal di dalam surga. Sehingga ahlu tauhid, ya, orang bertauhid, tempat mereka adalah surga. Sekali lagi, nah, walaupun sebagian mereka ada yang diadab sesuai dengan kadar dosa, tapi tempat akhirnya adalah surga. Ya. Nah, dengan sebab ketauhidannya, maka akan masuk ke dalam surga. Adapun orang-orang kufar, orang-orang musyrikun, orang-orang munafiqun, nifaqul akbar, kemunafikan yang besar, maka tempat mereka itu adalah neraka. Mereka kekal di dalamnya. Tidak akan masuk surga sama sekali. Ya. Nah, Allah mengatakan, innal ladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijul jamalu fi sammil khiyat wa kadhalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri dari ayat-ayat kami tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai ya, unta masuk ke lubang jarum. Ini perkara yang mustahil. Nah, unta yang besar masuk ke lubang jarum. Dan artinya mustahil mereka masuk ke dalam surga. Nah, wa kadzalika najzil mujrimin. Begitulah kami membalas orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berbuat dosa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berjanji tidak akan mengazab. Ya. Nah, tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah. Ya. Ini merupakan janji dan kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Sehingga ketika mendengar kabar gembira ini, Mu'adz langsung bertanya kepada Nabi SAW, afala ubasyirun nas, tidakkah aku sampaikan berita gembira ini kepada manusia? Ini menunjukkan tentang semangatnya para sahabat untuk menyampaikan kabar gembira kepada yang lainnya. Ya. Sehingga disunahkan bagi kita untuk menyampaikan kabar gembira. Ya. Perkara-perkara yang membuat senang kaum muslimin. Nah, baik secara umum atau secara khusus. Ya. Nah, ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Tidakkah aku sampaikan kabar gembira ini kepada manusia?" Rasulullah mengatakan, la tubashirhum fayattakilu. Jangan engkau sampaikan berita gembira ini kepada manusia. Fayattakilu, ya, khawatir mereka bersandarkan kepada hadis ini kemudian meninggalkan amalan-amalan soleh yang lainnya. Nah, ayat ya'tamidu ala dzalika. Ya. Jangan kau kabarkan berita ini kepada mereka, jadi khawatir mereka mengandalkan perkara tersebut, bersandar kepada hadis tersebut. Fayat ruku atana fusah bil amal, dan meninggalkan berlomba-lomba dalam melaksanakan amalan-amalan. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Ya, kalau dikabarkan berita ini kepada manusia saat itu, nah, khawatir ketika mereka mendengarnya bahwasanya Allah tidak mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, mereka bersandar kepada perkara ini, ya, sehingga mereka hanya berharap saja. Kemudian khawatir bermudah-mudah dalam kemaksiatan, sehingga mereka mengatakan selama kita bertauhid, ya, maka kemaksiatan tidak akan bermudarat kepada kita. Dikarenakan Rasul mengatakan Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Khawatir mereka bersandar dengan hadis ini yang mengatakan kami alhamdulillah, ya, bukan orang-orang musyrik. Kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Ya. Sehingga tidak mungkin kami diazab. Nah, dikarenakan kami tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bermudah-mudah dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Yang ada sifat roja, berharap saja tanpa ada rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmah. Di antara hikmah kenapa ketika saat itu Rasulullah SAW tidak memperkenankan Mu'ad untuk menyampaikan berita gembira ini kepada manusia. Nah, jadi khawatir ketika sampai berita ini manusia bersandar kepada perkara ini, kemudian tidak berlomba-lomba dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Cukup bertauhid saja. Ya. Sementara ketaatan-ketaatan yang lainnya tidak berlomba-lomba. Cukup tauhid dan tidak syirik. Sementara kemaksiatan-kemaksiatan, ya, masih dilakukan. Khawatir demikian. Nah, dengan alasan kemaksiatan tidak bermudarat kepada kami selama kami bertauhid. Dikarenakan Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Khawatir bersandar dengan sandaran yang demikian. Ya, jadi Rasulullah SAW tidak memperkenankan Mu'ad bin Jabal untuk menyampaikan berita tersebut kepada manusia saat itu. Ini adalah hikmahnya. Ya, sehingga kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Habibullah Ta'ala, anna ilma la yudu'u illa fi mawadi'ihi. Sesungguhnya ilmu tidak diletakkan kecuali pada tempat-tempatnya. Ya. Kalau dikhawatirkan, tatkala kita menyampaikan masalah-masalah, ya, masail-masail ilmiah masalahnya, kita khawatir kalau disampaikan kepada sebagian manusia, ya, ada kemudaratan yang lebih besar. Nah, maka ketika itu disembunyikan sebagian masalah-masalah tersebut dari mereka sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Ya. Orang-orang awam, misalkan awam munas, kita jelaskan masalah yang rinci, yang detail. Ya, tentang sifat Allah, ada sifat fi'liyah, ada sifat dhatiyah. Sifat dhatiyah ini begini, sifat fi'liyah ini begini. Mereka awam, tidak paham kadang-kadang. Ya, membuat bingung mereka. Ya, akhirnya mereka pusing, kemudian lari dari dakwah. Walaupun yang kita sampaikan ilmiah, tapi mereka tidak memahami hal itu. Nah, maka kita tunda dulu, sembunyikan dulu untuk maslahah dari mereka. Ya. Dan sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Nah, ya. Sebagaimana Nabi SAW tadi, nah, memerintahkan kepada Mu'adz supaya tidak menyampaikan dulu kepada manusia masalah tersebut. Ya, jadi khawatir manusia bersandar kepada hadis tersebut dan salah dalam memahaminya. Ya, begitupun cara kita berdakwah, menyampaikan masalah-masalah ilmu kepada mad'u. Dilihat mad'u terlebih dahulu. Kira-kira dia paham atau tidak? Ya. Nah, kalau tidak paham, khawatir membuat dia pusing, maka ditunda terlebih dahulu. Tidak sampaikan terlebih dahulu. Ya. Nah, begitupun tatkala kita menyampaikan kepada anak-anak dengan kepada orang dewasa, beda. Ya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan hadisun nas bima ya'rifun. Ya. Hadisun nas bima ya'rifun. Aturiduna ayyukadzdzaba Allah wa rasuluhu. Ya. Sampaikanlah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Ya, sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Apakah kalian hendak Allah didustakan Rasulnya? Khawatir kalau kita menyampaikan sesuatu yang tidak sampai kepada pemahaman mereka, dikarenakan keawamannya. Ya, ini khawatir akhirnya mereka benci terhadap dakwah, ujung-ujungnya mendustakan Allah dan Rasulnya. Ini berbahaya. Ya. Nah, yang pentingnya kita menyampaikan masalah-masalah ilmu misalkan, ya, sesuai dengan kadar pemahaman mad'u. Ya. Fa akhbaru biha Mu'ad inda mautihi ta'assuman. Ya. Maka akhirnya Mu'ad pun mengkhabarkan, ya, berita ini. Nah, dikarenakan ketika beliau hendak meninggal dunia, dikarenakan khawatir memikul suatu dosa, taharujan minal ism, ya, keluar dari dosa. Ya, khawatir Mu'ad meninggal dunia dalam keadaan belum menyampaikan hadis ini, sehingga sebelum meninggalnya Mu'ad menyampaikan hadis ini. Ya, khawatir beliau berdosa. Nah, ya. Qala al-wazir Abu al-Mudaffir. Berkata al-wazir Abu al-Mudaffir, lam yakun yaktumuha illa an jahil. Ya. Dia tidak menyembunyikannya kecuali dari orang yang bodoh, orang yang tidak paham. Ya. Yahmiluhu jahluhu ala su'il adab bitarkil hidmah fit ta'ah. Kebodohannya membawanya untuk beradab jelek, ya, dengan meninggalkan khidmah, ya, meninggalkan khidmat untuk melakukan ketaatan. Ya. Nah, jadi perkara yang semacam ini yang kalau disabarkan kepada orang-orang yang bodoh, ya, mereka tidak paham dengan maksud daripada ucapan tersebut, ya, maka boleh menyembunyikan, ya, dari mereka perkara-perkara tersebut. Ya. Orang yang tidak paham, nah, khawatir ketika sampaikan berita-berita semacam ini, ya, membuat mereka tidak melaksanakan ketaatan-ketaatan. Cukup bertauhid saja. Ya. Cukup bertauhid saja. Ya. Cukup tidak berbuat syirik saja. Allah tidak akan mengadab. Nah, ya. Dimana disebutkan tadi kebodohan ini membuat dia untuk jelek dalam adabnya. Ya. Sehingga tidak berkhidmat dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah paham, gagal paham. Ya, ini berbahaya. Ya. Fa amal aqyas alladziina idza sami'u bimithli hadza zadu fi tha'ah. Adapun orang-orang yang cerdas, ya, yang apabila mereka mendengar seperti hadis ini bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ra'au anna ziyadatan ni'am tastad'i ziyadat at-ta'ah, dan mereka memandang bertambahnya kenikmatan-kenikmatan menuntutnya untuk menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fala wajhadi kitmanihim anhum, maka tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikannya dari mereka. Fala wajhadi kitmaniha anhum, ya. Nah, sehingga sekali lagi hadis-hadis yang semacam ini, ya, kalau disampaikan kepada orang-orang yang bodoh, misalkan yang tidak paham, khawatir kebodohannya itu, ya, membawanya untuk beradab jelek, ya, tidak melakukan ketaatan kepada Allah, bersandar kepada hadis tadi. Nah, seperti misalkan seorang pezina, seorang pemabuk minum khamar. Nah, ya, kita hendak mengingatkan mereka, ya, jangan sampai melakukan perbuatan tersebut. Maka kita ingatkan dengan adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, ittaqillah, ittaqullah, misalnya. Bertakwalah kepada Allah. Ini adab Allah kepada peminum khamr, adab Allah kepada pezina. Ya, kalau kita sampaikan kepada orang tersebut, ya, walaupun kamu minum khamr, walaupun kamu pezina, Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya, kira-kira orang yang bodoh gimana mendengar ucapan kita ini? Oh, gitu ya. Allah itu Maha Pengampun, ya enggak apa-apalah berbuat zina, berbuat mabuk. Kalau Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya. Jadi dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membawanya untuk tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan terus menerus dalam kemaksiatan dengan alasan walaupun saya pemabuk, walaupun saya pezina, tapi ampunan Allah itu luas. Allah Maha Pengampun. Nah, ini kesalahan dalam memahami, ya, sifat-sifat Allah tadi, ya. Allah Maha Pengampun kepada orang yang bertobat kepadanya. Nah, ya, Allah Maha Penyayang bagi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, beda dengan orang yang tadi akyas, ya, orang yang pintar, cerdas. Nah, ya, apabila dia mendengar hadis seperti ini, bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menamandang ditambahnya nikmat itu menuntut untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang besar bagi orang yang bertauhid dan tidak musyrik, tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan. Orang yang pintar ketika memandang ini adalah tambahan kenikmatan, dia akan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang yang pintar. Nah, ketika Allah berikan kenikmatan akan bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dikarenakan menyadari dengan bertambahnya ketaatan akan langgenglah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, bahkan sebab bertambah kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, sungguh pasti aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Ya, ini orang yang akyas, orang yang pintar, yang cerdas, bukan orang yang bodoh. Ya, mereka memandang bahwasanya ditambahnya nikmat menuntut untuk bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan semakin malas. Allah Subhanahu wa taala terus tambahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan. Ya, maka kalau kita cerdas menggunakan akal kita dengan sebaik-baiknya, menuntut kita untuk lebih banyak lagi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malu Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kenikmatan-kenikmatan karunia kepada kita sementara kita bermalas-malasan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Hendaklah kita menjadi orang yang pandai untuk membalas kebaikan. Nah, Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat besar kepada kita, maka sudah sewajarnya dan sewajibnya kita untuk membalas kebaikan tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya Allah sudah butuh kepada kebaikan kita. Nah, Allah berikan kenikmatan kepada kita, manfaatnya untuk kita. Begitupun tatkala kita membalas kebaikan Allah dengan beribadah dan taat kepada Allah, manfaatnya kembali kepada kita. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Nah, Allah tidak butuh kepada ketaatan kita. Kita yang butuh terhadap ibadah tersebut. Kita yang butuh terhadap ketaatan-ketaatan tersebut. Nah, wabil babi minal fawaid ghairu ma taqaddam. Dalam bab ini ada beberapa faedah, faedah selain yang telah disebutkan sebelumnya. Di antara faedah-faedahnya, al-hasu al-ikhlas al-ibadah lillahi ta'ala. Hasungan, anjuran untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annaha la tanfa'u ma'asyirki balla tusamma ibadah. Sesungguhnya ibadah itu tidak bermanfaat kalau disertai dengan kesyirikan. Bahkan ibadah tidak dinamakan ibadah kalau disertai kesyirikan. Bukan lagi ibadah. Nah, kenapa? Dikarenakan dari ibadah dinamakan ibadah itu kalau disertai dengan keikhlasan. Nah, syarat utama. Ibadah dibangun di atas tauhid, dibangun di atas keikhlasan. Nah, wa tanbih ala azamati haqqil walidain wa tahrimi uquqihima. Dan juga faedah yang lainnya sebagai perhatian tentang agungnya hak kedua orang tua sampai digandengkan antara perintah untuk beribadah kepada Allah dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Rasulullah SAW, al-isra'ku billah wa'ukukul walidain. Syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa besar yang paling besar. Syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Sebagaimana ibadah yang paling besar mentauhidkan Allah, kemudian yang berikutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua, maka dosa yang paling besar pun syirik yang merupakan lawan daripada tauhid, dan durhaka kepada kedua orang tua yang merupakan lawat dari berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, wa tanbih ala azamatil ayatil muhkamat fi suratil an'am. Dan juga perhatian terhadap agungnya ayat-ayat muhkamat dalam surah al-an'am yang kita jelaskan sebelumnya. Berisi berapa wasiat? 10 wasiat. Wasiat Allah dan juga merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajawaju kitmanil ilmi lil maslahah. Wajawaji kitmanil ilmi lil maslahah. Dan juga faedah yang lainnya, dan juga tentang bolehnya menyembunyikan ilmu dikarenakan suatu maslahat. Kalau ada maslahat, boleh kita menyembunyikan ilmu. Atau kita menyampaikan kepada sebagian orang, dianggap dia bisa paham terhadap ilmu tersebut, kemudian kita sembunyikan dari yang lainnya, khawatir dia tidak paham sehingga gagal paham, sehingga salah dalam memaknainya, memahaminya. Nah, qulu akhrajah, ucapan beliau akhrajah dikeluarkan oleh keduanya, maksudnya adalah Al-Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wal-Bukhari huwa al-imamu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju'fi maulahum. Nama beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah. Al-Ju'fi, maulanya mereka. Al-Hafidul Kabir, Al-Hafid Al-Kabir. Nah, penghafal yang besar. Sahibus Sahih wa Tarih wal Adab Al-Mufrad. Beliau adalah pengarang kitab As-Sahih, Sahih Bukhari wa Tarih, dan juga Adab Mufrad. Nah, wa ghairi dhalika min musannafatihi, dan yang lainnya dari karangan-karangan beliau. Rawa an al-Imam Ahmad bin Hanbal wal Humaydi wa ibn al-Madini wa tabaqatihim. Beliau meriwayatkan dari Imam Ahmad, dari Al-Humaydi, dan juga Ibn al-Madini, dan ulama-ulama yang berada pada tingkatan mereka. Wa rawa anhu Muslim wal Nasa'i wa Tirmidhi wal Farabri rawi as-sahih. Dan juga meriwayatkan dari Imam Al-Bukhari, murid-murid beliau, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Tirmidhi, dan juga Al-Farabri, rawi sahih. Wulida sanah 94. Beliau dilahirkan pada tahun 194 Hijriah. Nah, wa mata sanah 56. Dan beliau meninggal pada tahun 256 Hijriah. Ini Imam Al-Bukhari. Jabal Hifad, gunungnya hafalan. Nah, wa Muslim ataupun Imam Muslim huwa Ibn al-Hajjaj bin Muslim Abu al-Husain al-Qusairi an-Naisaburi sahibus sahih. Imam Muslim, beliau adalah Muslim Ibn al-Hajjaj. Siapa nama Imam Bukhari tadi? Husain, siapa nama Imam Bukhari? Siapa namanya Imam Bukhari? Abdullah, siapa namanya Imam Bukhari? Masih hangat ini. Refan, siapa nama Imam Bukhari? Harus tahu namanya Imam Bukhari. Bukhari itu bukan nama sebenarnya. Ini nisbah. Nisbah kepada kota kelahiran beliau. Di Bukhara. Sehingga Bukhari. Nisbahnya. Ali, siapa nama Imam Bukhari? Nah, Abu Abdillah, nama kunyahnya, namanya Muhammad bin Ismail. Nah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Al-Bukhari nisbah kepada tempat kelahirannya. Imam Muslim, siapa nama Imam Muslim? Nabil. Siapa namanya Imam Muslim? Muslim bin Hajjaj, ahsanta. Imam Muslim yang Muslim namanya. Muslim Ibn al-Hajjaj bin Muslim Abu Husain al-Qusairi an-Naisaburi. Sahibus Sahih. Beliau pengarang kitab Sahih Muslim wal Ilal, kitab Ilal wal Wahdan, kitab Wahdan. Wa ghairu dhalika, dan yang lainnya. Rawa an Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in wa Abi Haytham wa Ibn Abi Saiba wa tabaqatihim. Warawa an al-Bukhari. Beliau meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Abu Haytham, dan juga Ibnu Abi Syaibah, wa tabaqatihim, dan ulama yang setingkat dengan mereka. Warawa an al-Bukhari. Beliau pun meriwayatkan dari Imam Bukhari. Imam Muslim, muridnya Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari gurunya Imam Muslim. Warawa anhu al-Tirmidhi wa Ibrahim ibn Muhammad bin Sufyan, rawi as-sahih. Dan juga meriwayatkan darinya Imam At-Tirmidzi, Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan, rawi kitab As-Sahih. Wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Ulida sana 400 wa mata sana 61 bin Isabur rahimahumallahu ta'ala. Beliau dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 261 Hijriah di kota Naisabur. Rahimahumallah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati ketuanya. Bukhari dan Muslim. Nah, dikenal dengan apa? Sahihaini. Kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Atau kalau kita dengar muttafaqun alaih, hadis itu disepakati oleh keduanya, disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, ya, ini merupakan ashahul kitab, ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya, sahih Bukhari, kemudian sahih Muslim. Ada khilaf dengan para ulama. Ya, mana yang lebih utama, sahih Bukhari, sahih Muslim? Ada yang mengatakan sahih Muslim, ada yang mengatakan sahih Bukhari. Pendapat yang kuat, sahih Bukhari. Dikarenakan, ya, sahih Muslim, ya, asalnya dari sahih Bukhari, dikarenakan Imam Muslim, muridnya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Nah, sahih Bukhari, ini merupakan ashahul kitab, ba'da kitabillah. Ya, kitab hadis yang paling sahih setelah naam kitabullah. Wallahu a'lam bishawab. Nahtabilahuna. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.